pekan ini kita bagi ikhwan dulu ya, akhwat. Insyaallah kapan-kapan ya. Siapa lagi? Tadi ada di sini. Mana tadi? Bukan yang tadi Anda bilang tadi, sini baju putih. Haji Wah sudah bisik kah? Serius nak? Nah, Haji Wah. Halaman 75 jamaah, yang baru dapat buku, plastiknya buka ya. Buka plastiknya. Dikunyah. Siap. Perhatikan jamaah. Halaman 75. Insyaallah yang belum juga akan dibagikan berikutnya. Tapi pekan depan mungkin 10 buat akhwat, pekan depannya bagus ikhwan lagi. Akhirnya pekan depan tuh ikhwannya kada turun. Kada pembagian buku aja. Dasar lu. Lanjut ya. Talbis iblis terhadap Rafidhah. Kenapa dinamakan Rafidhah? Ada dalam yakni bahasan ini. Dari kata bahasa Arab Rafidhah yarfudhu artinya menolak. Rafidhah orang-orang yang menolak. Kenapa? Nanti. Imam Ibnul Jauzi berkata, iblis melancarkan talbisnya, tipu dayanya, terhadap keyakinan orang-orang Khawarij. Sudah kita bahas dua pertemuan bahkan. Pekan lalu dan kemudian malam ahadnya di Masjid Al-Faruq. Hingga mereka berani memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena talbis iblis. Hingga kemudian berani, yakni memberontak kita sebutkan, melawan, yakni kepada pemimpin yang sah kala itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena seharusnya kita sebagai rakyat, ya harusnya taat dengan pemimpin. Suka atau tidak suka dengan kebijakan pemimpin. Itulah prinsip Ahlus Sunnah. Kita harus mentaati semua perintah yang di, yakni perintahkan oleh pemimpin, kita suka ataupun tidak. Selama itu bukan kemaksiatan, itu penting. Selama itu bukan kemaksiatan, maka kewajiban kita taat. Terkadang kebijakannya kita suka, terkadang kebijakannya kita enggak suka. Tapi mempertahankan kesatuan kaum muslimin itu nomor satu. Makanya semua kita taat ya. Dan di sisi lain, iblis berhasil menyeret selain kaum Khawarij hingga bersikap ekstrim serta melampaui batas dalam mencintai sang khalifah. Maka di antara yakni mereka ada yang berkeyakinan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Jadi kalau Khawarij itu melampaui batas dalam, yakni kita sebutkan, menistakan. Ya, karena harusnya pemimpin itu dimuliakan. Harusnya pemimpin itu dimuliakan. Tapi Khawarij, mereka melampaui batas. Di sisi yang lain, ada kelompok yang berseberangan, itu terbalik. Mereka bahkan menuhankan Ali bin Abi Thalib. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, manhajnya itu tengah-tengah. Siapa dia? Sahabat. Yang terbaik di antara para sahabat. Nomor 4 secara keutamaan individu, nomor 4 secara keutamaan secara urutan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Kita mencintai, kita menghormati, kita memuliakan, apalagi dia Ahlul Bait. Double kecintaan kita kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi kita tidak berlebihan. Hingga kemudian na'udzubillah mengkafirkan Ali. Atau kemudian sebaliknya, mencintai Ali berlebihan sampai menganggapnya Tuhan. Enggak, tengah-tengah. Mencintai, dia layaknya sahabat yang lain. Secara umum, kita harus mencintai, memuliakan, menghormati. Lisan kita harus selamat dari mencaci maki. Hati kita harus selamat dari membenci semua para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Apalagi beliau adalah Ahlul Bait. Lebih tinggi lagi levelnya kecintaan kita kepada beliau. Karena apa? Dia Ahlul Bait. Nabi Muhammad bahkan wasiatkan di hadis yang terpisah khusus untuk mengingatkan kita kaum muslimin untuk memuliakan Ahlul Bait. Ali di antaranya. Jadi sikapnya tengah-tengah. Tidak berlebihan seperti Khawarij sampai kemudian na'udzubillah. Yani tidak memuliakan bahkan memerangi. Tidak seperti orang-orang Rafidhah atau Syiah yang sampai level menuhankan Ali bin Abi Thalib. Semuanya kebablasan. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Di sisi yang lain, iblis menyeret selain kaum Khawarij hingga bersikap ekstrim serta melampaui batas di dalam mencintai sang khalifah. Maka di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Tidak semuanya ya, tapi di antara mereka ada yang yakni mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Kala itu ada yang menyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan beliau hukum disebutkan dengan membakarnya. Tambah yakin yang lain. Oh, ini betul-betul Tuhan. Karena Nabi Muhammad bersabda, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang menghukum dengan api kecuali yang maha memiliki api. Benar itu. Wah, tambah repot ya. Syiah. Wallahana bisa. Lanjut. Maka di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Lalu ada pula yang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Nabi. Ini level di bawahnya. Ada yang meyakini Ali Tuhan, melampaui batas luar biasa, karena basicnya kecintaan. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah lebih utama daripada Nabi. Ini juga penyimpangan, kita akan bahas nanti bantahan. Kemudian, bahkan ada juga yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Sama nih orang-orang Syiah semuanya. Mencintai Ali luar biasa dan sebagian Ahlul Bait yang lain, tapi mencaci maki Abu Bakar dan Umar, tapi bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Padahal kita bahas Jumat tadi ya, subuh ya, mungkin pian hadir atau pian streaming. Nabi Muhammad itu punya, kalau bahasa Halabiyun itu adalah inner circle, teman-teman yang sangat dekat. Bahasa Halabiyun ya. Jadi yani ada 8 orang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara 8 ini ada lagi yang lebih spesial. 2. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Bahkan sampai ulun ceritakan juga di kajian Kaifa Amalahum di 2 atau 3 pekan yang lalu, sampai keluar malam karena Nabi Muhammad kelaparan. Mereka juga sedang keluar malam cari juga makan karena sedang kelaparan sampai cari makan sama-sama. Yang buka kalau malamnya lontong orari ya. Kala itu Nabi Muhammad keluar karena beliau merasa lapar. Kemudian bertemu dengan 2 sahabat yang mulia ini yang dikafirkan oleh Syiah. Dan mereka berdua sudah sedang cari makan. Ayo, kalau begitu kita ke rumah salah seorang sahabat Ansar. Dan mereka dijamu. Begitu bangganya seorang sahabat didatangi Rasulullah dan 2 orang paling mulia. Yang di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaskan rahimakumullah. Kemudian lebih-lebih sebagian mereka mengkafirkan 2 sahabat agung itu. Jadi bukan cuma mencaci maki. Khawarij, Mu'tazilah, di antara yang tidak mengakui keutamaan para sahabat. Bahkan mereka berani mencaci dan memaki. Tapi kalau Syiah levelnya bahkan lebih tinggi lagi. Bukan caci dan maki, tapi sampai mengkafirkan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu 2-duanya kafir. Na'udzubillah. Padahal kita tahu dari Nabi Muhammad SAW, kata beliau SAW, iqtadu bihadzainir rajulain. Ikutilah 2 orang laki-laki ini. Eksplisit ya. Dengan mengisyaratkan dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Kemudian, serta keyakinan-keyakinan buruk lainnya, yang jika semuanya disebutkan hanya akan membuang-buang waktu karena terlalu banyak. Semuanya adalah penyimpangan. Dan kita bahas untuk mungkin pertemuan pertama ini, mungkin tentang sebagian penyimpangan tentang akidah. Juga nanti ada penyimpangan tentang ibadah. Cukup luas, ulun lihat kalau misal di sini mungkin 2-3 pertemuan. Mungkin kita baru selesai dari Syiah. Dan ulun juga berjanji juga bahwasanya pengajian ulun yang pekanan, kita akan kembali membahas bukunya MUI ini. Kita akan kembali bahas buku ini insyaAllah di hari Ahad pagi di kajian Ar-Rahmat. Insyaallah kita di sini ada 5 penyimpangan inti Syiah. Berarti ada 5 pertemuan plus 1 pertemuan mungkin pembukaan, pengenalan ulang siapa itu Syiah. Nah, kita jangan terlena. Mereka kerja terus. Kenapa kita tahu? Ya mereka sampai ke kampung-kampung. Orang kampung itu mereka merasa bahwasanya mereka yakni ada yang peduli dengan mereka hingga kemudian mereka masuk Islam. Karena kalau tidak, yang masuk adalah misionaris Nasrani. Tapi tak tahunya yang mengatasnamakan Islam ini Syiah. Ini untuk semua para dai, khususnya di Kalimantan Selatan. Enggak jauh-jauh tempatnya. Di Kalsel. Ada tempat-tempat di mana yakni memang harus yakni mengeluarkan semua daya upaya untuk ceramah atau dakwah ke sana. Tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena orang Syiah masuk atas nama Islam. Padahal sesat. Kita akan bahas insya Allah pada waktunya. Tapi ini di sini sedikit ya. Pengulangan juga di sini. Oke. Kemudian, karena itu cukup kami sebutkan sebagiannya. Nah, perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah halaman 76. Al-Khatib, maksudnya Al-Khatib Al-Baghdadi, mengatakan, saya mendapatkan sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Yahya An-Nukhbati, yang sengaja ia susun untuk membantah kelompok-kelompok ekstrim dari kalangan Rafidah. An-Nukhbati sendiri termasuk ahli kalam dari kelompok Syiah Imamiyah. Jadi mereka berbantah-bantahan satu sama lain. Karena apa? Karena agamanya dibangun di atas akal masing-masing. Pasti benturan. Lain dengan Al-Quranul Karim. Yang ada, kita bukan berbenturan. Tapi apa? Kita belum paham beberapa ayat tertentu. Di mana kita harus membaca tafsirnya dari kalangan para ulama. Karena semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akal kita Allah yang ciptakan tidak mungkin kemudian tidak berjalan dengan selaras. Tapi ketika dibikin, mesti akan berbenturan satu sama lain. Sesudah menyebutkan berbagai macam pendapat kelompok ekstrim, An-Nukhbati mengatakan, di antara yang telah gila, dia sebut ini, padahal dia juga Syiah. Ahli kalam plus Syiah juga. Dan Syiahnya yang di antara yang paling parah, Syiah Imami. Ya. Syiah itu banyak. Di sini disebutkan sampai 5 kalau nggak salah. Ada 5, yakni pecahan Syiah. Sebagaimana juga Sufi, tarekatnya juga macam-macam kan. Syiah juga macam-macam. Nah, yang ada di Indonesia itu di antara yang paling parah. Bukan di antara, yang paling bahaya itu yang ada di Indonesia. Yaitu Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Syiah 12 imam. Itu yang ada di sini. Dan itu yang paling bahaya. Perhatikan. Di antara yang telah gila dalam bersikap ekstrim di zaman kita adalah Ishaq bin Muhammad yang terkenal dengan sebutan Al-Ahmar. Dia mengklaim bahwa Ali adalah Allah. Dia mengklaim bahwa Ali adalah Allah. Dan bahwa Ali dapat menampakkan diri di setiap waktu. Bayangkan. Jadi, yakni seperti Allah Subhanahu Wa Taala di yakni semua yakni tempat dan zaman layaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu waktu dia adalah Al-Hasan dan di waktu yang lain dia adalah Al-Husain. Malah dialah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Tambah runyam ya. Ya inilah perkataan yang paling gila kata dia. Padahal yang ngomong juga orang Syiah. Maksudnya kami Syiah, sesat sih sesat, tapi ini gila banget. Subhanallah. Sampai mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Tuhan. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tegaskan, kata Syekh, perkataan yakni Imam Ibnul Jauzi. Sebagian orang Rafidah berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar telah kafir. Sebagian ya, enggak semuanya. Tapi semua Syiah sampai level paling rendah pun mereka menghina sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, Syiah paling rendah itu adalah Syiah Zaidiyah. Dan itu tidak ada di tempat kita, adanya di Yaman disebutkan. Dia memuliakan sahabat, dia tidak mengkafirkan sahabat. Mereka memuliakan sahabat. Tapi kalau Anda munculkan satu nama, Muawiyah bin Abi Sufyan, oh kalau yang satu itu kafir. Sama aja dong. Sama, Anda berarti mengkafirkan seorang sahabat yang Allah telah jamin surganya. Anda mengkafirkan seorang sahabat yang telah Allah jamin surganya di banyak ayat. Dan juga Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya SAW. Jadi, ini sebagian orang Rafidah berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar telah kafir. Di buku yang itu, Pan, sorry, Pan. Coba buka halaman 7, Pan. Berikut bantahan secara akal. Berikut bantahan secara akal. Bagaimana mereka ketika mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu, ada paradoksi dalam keyakinan mereka. Perhatikan, silakan. Ya, nomor 2. Syiah menyangka bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adalah kafir. Lalu kami dapati bahwa Ali, seorang imam yang maksum menurut Syiah, telah ridha dengan kekhalifahan keduanya, membaiat masing-masing dari keduanya, dan tidak memberontak terhadap keduanya. Ini konsekuensi bahwa Ali tidak maksum, karena ia membaiat orang-orang kafir. Paham ya? Jadi ketika mereka mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar radhiyallahu anhu adalah kafir, maka konsekuensinya berarti Ali tidak maksum. Kan keyakinan mereka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah maksum. Dijauhkan dari dosa. Enggak berdosa. Itu keyakinan mereka. Padahal Ali bin Abi Thalib membaiat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, membaiat kepemimpinan Umar bin Khattab. Berarti apa? Berarti beliau salah. Kenapa? Anda membaiat orang kafir kok. Kesalahannya fatal. Berarti enggak maksum Ali itu radhiyallahu anhu. Ini konsekuensi pertama. Ketika mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, berarti Ali bin Abi Thalib tidak maksum karena Ali bin Abi Thalib membaiat dua sahabat yang mulia ini. Berarti dia membaiat janji setia kepada pemimpin khalifah kepada yang kafir. Itu konsekuensi pertama. Enggak akan mereka mengatakan begitu. Dua. Karena ia membaiat orang kafir, zalim, lagi membenci ahli bait sebagai bentuk persetujuan kepada keduanya. Ya. Ini merusak kemaksuman dan menolong orang zalim atas kezalimannya. Ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang maksum sama sekali. Ya. Berarti kesalahan fatal. Berarti kesalahan fatal. Gak mungkin orang maksum melakukan hal tersebut. Memilih orang kafir, orang zalim jadi pemimpin. Membaiatnya janji setia sebagai pemimpin. Salah berarti Ali bin Abi Thalib. Gak maksum berarti dia. Itu konsekuensi pertama. Dua. Atau apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Karena keduanya adalah khalifah yang beriman, jujur dan adil. Dengan demikian kaum Syiah telah menyelisihi imam mereka karena mengkafirkan, mencaci maki, melaknat dan tidak ridha dengan kekhalifahan keduanya. Akibatnya kita bingung dengan urusan mereka, dengan urusan kita. Apakah menempuh jalan yang ditempuh oleh Abul Hasan atau Ali, ataukah kita meniti jalan Syiah, pengikutnya yang bermaksiat? Konsekuensi kedua, yang Ali lakukan radhiyallahu anhu adalah kebenaran. Bahwasanya dia membaiat seorang muslim. Dia membaiat seorang yang adil. Dia membaiat seorang yang pantas memang jadi pemimpin. Jadi mereka akan bingung sendiri. Kalau Anda katakan Ali bin Abi Thalib maksum, berarti Abu Bakar dan Umar dia muslim. Kenapa? Perbuatan dia benar. Memilih kedua orang, membaiat kedua orang yang layak memang jadi pemimpin. Atau Ali enggak maksum? Enggak mau mereka dikatakan Ali enggak maksum. Kenapa? Lah membaiat orang kafir berarti. Poin yang pertama sih. Poin yang pertama. Berikut adalah juga bantahan bagaimana Ali bin Abi Thalib menikahkan anaknya yang bernama Ummu Kulthum kepada Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib yang maksum menikahkan anaknya kepada orang kafir. Kalau Umar bin Khattab kafir, Ali bin Abi Thalib menikahkan anaknya Ummu Kulthum kepada orang kafir. Konsekuensinya. Syiah meyakini bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah imam yang maksum. Lalu kami jumpai menurut pengakuan mereka bahwa ia menikahkan putrinya Ummu Kulthum, saudara perempuan sekandung Al-Hasan dan Al-Husain, dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini berkonsekuensi salah satu dari dua hal yang bagi Syiah paling manis dari keluarganya dari keduanya terasa pahit, yaitu pertama, Ali radhiyallahu anhu tidak maksum karena menikahkan putrinya dengan orang kafir menurut keyakinan mereka, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Ini bertentangan dengan dasar-dasar mazhab. Bahkan ini berkonsekuensi bahwa para imam selainnya tidak maksum pula. Kedua, Umar radhiyallahu anhu adalah muslim. Ali radhiyallahu anhu ridha menjadikannya sebagai menantu. Ini adalah dua jawaban yang harus dipilih. Paham ya? Jadi ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menikahkan anaknya Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab, konsekuensinya dua. Satu, pertama, dia berarti tidak maksum sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah. Kenapa? Menikahkan anak sama orang kafir. Kesalahan yang fatal. Dua, bahwasanya Umar bin Khattab muslim sejati. Perbuatan Ali adalah benar. Jadi Anda tinggal pilih mau yang mana. Mentok dua-duanya. Ketika Anda mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Anda mentok. Kenapa? Karena konsekuensi ini dan ini dalil bantahan secara akal. Coba Anda pikirkan. Dan konsekuensinya kalau Ali bin Abi Thalib tidak maksum, maka imam 11 sisanya, karena total 12, 11 sisanya juga tidak maksum, lawang pucuknya aja tidak maksum. Kenapa? Menikahkan anak sama orang kafir. Membaiat orang kafir jadi pemimpin. Gimana itu? Maka jawabannya adalah yang kedua. Dia membaiat muslim sejati, dia menikahkan anaknya kepada muslim sejati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lanjut, perhatikan halaman 76. Sebagian mereka mengatakan kedua sahabat tersebut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, murtad dan keluar dari Islam, yakni setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sejarahnya? Subhanallah. Mereka katakan kedua sahabat itu murtad. Padahal dua-duanya kemudian menjadi khalifah berurutannya setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Di antara pengikut faham Syiah Rafidhah ada yang berlepas diri dari selain Ali bin Abi Thalib. Pokoknya selain Ali bin Abi Thalib enggak ada yang benar kepemimpinannya. Sampai bersikap barok kepada semua selain Ali bin Abi Thalib. Sikap yang berlebihan, ekstrim dari orang Rafidhah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, berikut di antara sebab penamaan mereka dengan Rafidhah. Dari kata bahasa Arab Rafidhah yarfudhu artinya menolak. Perhatikan, telah diriwayatkan kepada kami bahwa orang-orang Syiah pernah meminta Zaid putranya Ali agar berlepas diri dari siapapun yang tidak setuju dengan keimaman Ali. Jadi mereka, orang-orang Syiah pernah meminta Zaid bin Ali bin Hasan atau bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi keturunan yang kesekian. Ini putra Ali bukan Ali bin Abi Thalib, bawahnya. Ali itu cucunya juga Ali. Syiah pernah meminta Zaid putranya Ali agar berlepas diri dari dari siapapun yang telah meminta yang telah setuju dengan keimaman Ali. Pokoknya, hey Zaid, kamu harus berlepas diri, barok, bersikap berlepas diri dari semua selain Ali bin Abi Thalib. Termasuk di antaranya berarti menistakan, menghina, mengejek, mengkafirkan sahabat yang lain. Tapi Ali saja. Namun Zaid bin Ali tidak menyetujui ajakan itu. Dia tahu bagaimana kemudian kakeknya, dia tahu kemudian bagaimana teman-teman kakeknya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tidak mau. Kenapa? Karena kakeknya saja membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kakeknya saja membaiat Umar bin Khattab. Janji setia untuk taat kepada seorang khalifah. Bagaimana kemudian dia kok berlepas diri? Enggak mau dia, saya enggak mau. Mereka betul-betul khalifah sesuai dengan urutannya, urutan keutamaan individu dan urutan kekhilafahan. Abu Bakar, Umar, Uthman, baru kakek dia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun Zaid bin Ali tidak menyukai ajakan itu, maka mereka menolak dan meninggalkannya sehingga mereka pun disebut Rafidhah, para penolak Zaid bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu bin Husain, sorry, kalau tidak salah bin Husain, anaknya Husain. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian penyimpangan yang lain. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa imamah atau kepemimpinan jatuh kepada Musa bin Ja'far, kemudian kepada anaknya Ali, lantas kepada Muhammad bin Ali, kemudian kepada Ali bin Muhammad, selanjutnya kepada Al-Hasan bin Muhammad Al-Askari, dan kemudian kepada anaknya yaitu Imam ke-12, Al-Imam Al-Muntadhar. Al-Muntadhar yang ditunggu, Imam Mahdi. Yang menurut klaim kaum Rafidhah ini, bahwa dia belum mati serta akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Di buku Mu'i ada urutan, sebutkan nama-namanya. Ini kita akan sebutkan 12 imam Syiah bagi Syiah. 12 imam bagi Syiah. Dengan keyakinan bahwasanya yang tidak meyakini keimaman mereka, maka kafir. Dan mereka meyakini imam 12 ini lebih utama bahkan dibandingkan Nabi, lebih utama bahkan dibandingkan Rasul. Silakan. Yang ini aja, nama-namanya aja. Berikut nama-nama imam sebagai yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidhah. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Dua, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tiga, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Empat, Ali bin Al-Husain Zainal Abidin. Lima, Muhammad bin Ali Al-Baqir. 6. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. 7. Musa bin Ja'far Al-Kazim. 8. Ali bin Musa Ar-Ridha. 9. Muhammad bin Ali Al-Jawad. 10. Ali bin Muhammad Al-Hadi. 11. Al-Hasan bin Ali Al-Askari. 12. Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi Al-Muntazhar. Itulah 12 imam yang bagi orang-orang Syiah ia adalah yakni lebih utama dibandingkan seorang nabi, dan yang mengingkari kepemimpinan mereka maka dia adalah orang yang kafir. Setelah azan kita akan masih baca beberapa perkataan para ulama salaf dari kitab yang tentunya dikarang oleh sebagian yani ulama kita di MUI untuk membongkar bagaimana penyimpangan mereka. Setelah azan kita akan sebutkan lagi. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن anna Muhammad Rasulullah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Abu Mansur Al-Ijli juga berkeyakinan bahwasanya Muhammad bin Ali Al-Baqir merupakan Imam Mahdi yang ditunggu kedatangannya. Jadi sudah ada sebenarnya tapi sedang bersembunyi di dalam goa. Ya. Di Sirdab disebutkan. Wallahualam bissawab. Nggak tahu juga kenapa sembunyi ya, padahal dia adalah Ahlul Bait. Kenapa enggak keluar aja yang menyampaikan syariat Islam yang benar ya. Enggak tahu juga, sukanya sembunyi. Apakah main petak umpet kita enggak tahu ya. Macam-macam. Ia menyuruhkan Muhammad bin Ali Al-Baqir sebagai khalifah dan telah dimi'rajkan ke langit. Lalu di sana Tuhan mengusap kepalanya dengan tangannya. Ada beberapa penyimpangan tentunya. Isra dan Mi'raj, lebih tepatnya Mi'raj, itu mukjizat Nabi Muhammad terbesar nomor dua setelah Al-Quran. Tidak ada yang memilikinya kecuali Nabi Muhammad. Bayangkan. Semua ini ya, yang kita sebutkan tadi itu semua Ahlul Bait. Tapi disematkan pada mereka keyakinan-keyakinan menyimpang. Mereka Ahlul Bait, mereka orang-orang saleh. Apalagi kemudian, yakni Ja'far Sadiq, banyak riwayat bagaimana tentang yakni beliau. Orang-orang saleh, Ahlul Bait, keturunan yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi disematkan pada mereka keyakinan-keyakinan menyimpang di antaranya untuk Muhammad bin Ali Al-Baqir. Bahwasanya dia dimi'rajkan ke langit. Itu adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia ingin sejajarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu di sana Tuhan mengusap kepalanya dengan tangannya. Kalian ingat yang kita bahas waktu di Unlam? Empat hal yang langsung disentuh oleh tangan Allah Subhanahu wa taala apa saja? Satu. Siapa yang ikut kajian Baitul Hikmah? Saya nanya ini karena saya lupa tahu enggak? Ada empat hal kata Nabi Muhammad SAW yang langsung Allah sentuh dengan tangannya. Satu, Nabi Adam ketika menciptakannya. Dua, At-Taurah ketika menulisnya langsung Allah tulis dengan tangannya. Tiga, ketika menanam tanaman di surga Aden Allah langsung dengan tangannya. Empat apa ya? Ada empat hal yang Allah langsung sentuh dengan tangannya. Dan tidak termasuk Muhammad bin Ali Al-Baqir. Sabda Nabi Muhammad sahih. Dari Imam Al-Jarimi. Dan saya tidak salah waktu itu. Ada empat hal yang Allah sentuh langsung dengan tangannya. Nabi Adam AS ketika menciptakannya. Taurah ketika menulisnya. Di antara keutamaan Taurah, Allah tulis langsung dengan tangannya. Dan ketika Allah menanamkan tanaman-tanaman di surga Aden, langsung dengan tangannya. Satu lagi apa ya? Lupa saya. Allah yang bisa. Nanti cek lagi videonya ya. Aduh, saya akan maksiat. Padahal baru hari Ahad tadi ya, lupa saya. Wallah alam bisa. Ia pun meyakini Muhammad bin Ali Al-Baqir adalah kis gumpalan awan yang jatuh dari langit. Makin kesini ya makin ngawur ya, lihat ya. Makin banyak, makin runyam keyakinannya. Ya Allah. Jadi gumpalan awan yang jatuh dari langit. Masya Allah. Luar biasa. Ada salah satu kelompok Rafidhah yang dinamakan Al-Janahiyah. Al-Janahiyah. Mereka ini merupakan murid-murid Abdullah bin Muawiyah, putra Abdullah bin Ja'far Dzil Janahain. Mereka mengatakan bahwasanya roh Tuhan beredar di antara tulang sulbi para nabi dan para wali sampai ke Abdullah. Jadi roh Tuhan. Kayaknya lebih serem daripada sufi ya. Abdullah belum mati dan dia adalah orang yang dinanti kemunculannya di akhir zaman. Kita sebutkan kesesatan yang lain terus ya. Kemudian di antara mereka juga ada kelompok yang bernama Al-Ghurabiyah. Mereka menetapkan bahwa Ali memiliki bagian dari kenabian. Ali bin Abi Thalib maksudnya. Salah faham tentunya dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tardha bi manzilati Harun min Musa. Wahai Ali, tidakkah kamu ridha kedudukanmu itu di sisiku layaknya Harun setelah Musa? Maksudnya, kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling pantas itu Ali bin Abi Thalib. Ini pujian Nabi Muhammad. Tapi beliau tutup sabdanya, illa annahu laisa ba'di nabi. Tapi setelahku tidak ada nabi lagi. Tapi kalau ada, kamu orangnya. Pujian tentunya untuk Ali bin Abi Thalib. Walaupun hadis yang kurang lebih sama, Nabi Muhammad sampaikan kepada Umar bin Khattab, tapi Rasul. Lau kana ba'di Rasulin la kana Umar. Kalau setelahku ini ada seorang Rasul, levelnya lebih tinggi daripada nabi tentunya. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu jadi Rasul. Kalau ada Rasul setelah aku, kata Nabi Muhammad, Umar bin Khattab orangnya. Tapi enggak ada. Beliau Nabi dan Rasul yang terakhir. Surah, apa itu? Al-Ahzab ayat 40. Wama Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatam an-nabiyyin. Muhammad bukan salah seorang ayah di antara kalian. Kala itu Nabi Muhammad mengangkat Zaid menjadi anak hingga menyematkan nama beliau di belakang nama Zaid. Zaid bin Muhammad. Langsung Allah tegur. Enggak boleh. Haram seseorang menisbatkan dirinya ke bukan ayah kandungnya. Nabi Muhammad langsung ditegur. Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Bagaimana indahnya tatanan Al-Quran. Perhatikan Allah berfirman, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah tidak katakan dia adalah Rasulullah dan penutup para Rasul. Ingat ya, Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu jadi Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki pilihan yang diberikan kepadanya syariat baru terpisah. Sedangkan Nabi hanya melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Ya, Nabi 124.000 total. 315 atau 313 diantaranya adalah Rasul. Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu jadi Rasul. Nabi kita Muhammad dinabikan dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq dan dirasulkan dengan Ya ayyuhal muddatsir. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Perhatikan firman Allah. Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah tidak katakan dia adalah Rasulullah dan penutup para rasul. Kenapa? Jika kenabian saja Allah tutup, apalagi rasul. Nabi aja habis beliau enggak ada. Karena untuk jadi rasul, nabi dulu. Faham ya? Bagaimana indahnya Allah berfirman. Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jika kenabian saja Allah tutup dengan Nabi kita Muhammad SAW, apalagi kerasulan enggak bakal ada. Nabi aja enggak bakal ada. Sedangkan ini meyakini bahwasanya yakni Ali memiliki bagian dari kenabian. Penyimpangan tentunya, yakni dari keyakinan kita kaum muslimin. Kemudian, ada juga kelompok bernama Al-Mufawwidhah. Mereka berkata, sesungguhnya Allah menciptakan Muhammad, kemudian dia menyerahkan penciptaan alam semesta kepadanya, Nabi Muhammad. Ini penyimpangan yang lain. Macam-macam ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kelompok yang lain lagi adalah bernama apa nih? Az-Zammamah, Az-Zammamiyah. Mereka mencela Jibril alaihi salam dan berkata bahwa sebenarnya Jibril diperintahkan supaya menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi dia malah menyampaikan kepada Muhammad. Bayangin. Jibril dia salahin. Kurang error apa kelompok ini? Karena kita tahu di antara sifat semua para malaikat apa? Mereka selalu beribadah, mereka selalu taat, tidak pernah bermaksiat. Itu sifat malaikat. La ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat apa tuh, Ki? At-Tahrimnya. Betul ya? La ya'suna Allah am aya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat sekian lah pokoknya, ada di At-Tahrim. Ada di Quran deh pokoknya. Ya Allah, susah banget ngapalin ayat. Nama aktor hafal. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang mereka diperintahkan untuk melakukan. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi ketika Nabi ketika Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Allah pada Nabi Muhammad, tuh mereka katakan salah. Harusnya kepada Ali. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad berumur 4, ketika Nabi Muhammad dijadikan nabi. Umur 40 pasti. Siapa di antara orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan anak kecil? Ali. Dia masih sangat kecil kala itu. Subhanallah. Ada rahasia tentunya berkaitan dengan umur 40. Di antaranya adalah kematangan pemikiran seorang laki-laki. Makanya rata-rata nabi dan rasul diangkat di umur 40. Mungkin pengecualian adalah Isa bin Maryam. Tapi rata-rata semuanya di umur 40. Dan ada juga ya, orang yang mati umur 40 ya. Padahal dia olahraga, makan sehat, mati juga ya. Uyuh-uyuh ya diet ya lo, mati juga. Uyuh-uyuh olahraga, mati juga. Tapi jangan gitu ya, tetap jaga pola hidup sehat ya, olahraga, kemudian makan juga diatur ya. Wallahualam bissawab. Belum pernah sampaikan hal ini kepada orang-orang yang suka nge-gym waktu itu, mereka marah. Tapi ya ulun bercanda, mereka tahu. Waktu itu ulun katakan, orangnya ya kenal begitu-gitu aja ya. Waktu dululah ulun pernah rutin ya. Wah main barbel dia, wah berapa kilo gitu ya. Kadang-kadang juga dia buka perutnya sedikit ya. Kotak-kotak. Luar biasa. Dibuka mungkin sampai leher kotak-kotak. Mas, badan bagus gini sampai kotak-kotak. Besok mati gimana, Mas? Wah, Pak, jangan gitu, Pak. Katanya. Iya, sudah capek-capek gitu ya. Kotak-kotak, besoknya mati. Mendingan gendut, besok mati juga. jangan gitu, jangan. Kita percaya sebab musabab. Ini berlaku untuk kita manusia, ada sebab, ada akibat. Tentunya ini tidak berlaku untuk Allah. Bahkan Allah perlihatkan pada para nabinya tentang tidak berlakunya hukum itu ketika diberikan mukjizat kepada para nabi. Iya kan? Karena itu kekuasaan Allah. Jadi jangan disamakan. Tapi kita percaya sebab akibat. Maka ya ditahan-tahanilah ya. Makanan yang berminyak, makanan yang bersantan, makanan yang bertepung, wah semua makanan kalau begitu ya. Susah ya. sudah tuha ya lo, pina uyuh dah, makan mungkin kata boleh ya lo. Padahal hiburan seorang ustaz itu adalah istrinya, anaknya, dan makanan. Jadi pian jangan marah kalau ada ustaz-ustaz kemudian poligami, hiburannya di keluarganya. Main biliar kada ya lo, ke Happy Papi kada ya lo. Ada film Vin Diesel hanyar kada kawa jua. Lawa. Karena mun pian sat dan nonton lah hendak mengantri karcis, kalnya jaga karcis. Pian sat hero gajana, mbaknya kalnya nonton YouTube juga. Hi, mbak, berapa mbak? Gratisnya geseng pian ya, mbak. Lu rancak nonton YouTube pian ya. Mbaknya nang selawar ket. Ya Allah. Nonton YouTube ya. Ya Allah. Masuk kan terlambat. Ini ceritanya. Ini karangan saja ya. Masuk terlambat lo, mun sudah terlambat kan sudah kadap lo, pasti ada petugas yang mengikuti senter tuh. Berapa apa tiketnya ya? Ulun pernah juga masuk bioskop. Bukan sesuatu yang saya banggakan. Oh. Ustaz kaya. Makanya nyaring banar akhirnya se studioan. Pian ketat jembar. Kayaknya bukan pian juga bertanya. Aduh. Ajian apa ini? Ya, iya kan, yang bagi orang biasa kita tidak lakukan. Ya, kesenangan kita ada pada keluarga kita, anak kita, istri kita, dan kemudian makanan. Makanan pun ini kada boleh, ini kada mah banyak kada bolehnya. Sakit menati. Allah namisan. Yang jujur mah. Ya bolehlah sesekali ya, sekali jangan sering-sering. Ulun pernah nonton YouTube gitu ya. Kayak binaragawan yang apa tuh Adira itu ya, dia tuh puasa tuh Senin sampai Sabtu, maksudnya puasa menahan makanan yang nggak boleh. Sekalinya makan ya dada ayam doang, itu pun dikukus, direbus pakai garam sedikit. Enaknya dari mana nggak tahu, pokoknya semuanya dijaga. Tapi dia balas dendam hari Ahad, karena biasanya dia ada undangan atau hari Ahad dia balas. Tapi habis itu kalau kita kadapan lah. Senin sampai Sabtu. Semuanya hajar. Hari Ahad. Stroke. Semuanya dihajar 6 hari ya Pak. Ketupat kandangan. Yang haram-haram. Bukan. Yang bahaya-bahaya kok yang haram-haram. Pina sakit tetek kepala aja. Pina barat tetek kepala aja. Ipan. Barat mana tetek kepala aja. Bini antum tuh di atas. Bininya di sini. Nyatai barat kepala. Lanjut ya, ini sudah mulai malamnya, mulai ngawur sudah ya. Talbis iblis. Lanjut jamaah. Biar pian kadang ngantuk. Soalnya, dan ini pian jangan sampai ada yang terlalu serius ya. Jangan. Kenapa? Kita lagi bahas kelompok sesat. Jangan terlalu serius. Kita sedang bahas kelompok sesat. Jadi jangan sampai, jangan. Itu terlalu khusyuk namanya. Ini sedang bahas kelompok sesat kita. Aduh, ya Allah. Lanjut ya. Oke. Kelompok yang lain adalah bernama Az-Zamamiyah. Mereka mencela malaikat Jibril alaihissalam dan berkata bahwa sebenarnya Jibril diperintahkan supaya menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi dia malah menyampaikan kepada Muhammad SAW. Jadi Jibril dia salahkan. Ibnu Aqil menjelaskan. Ini di antara prinsip kita ada di dalam perkataan beliau ini. Bagaimana sebenarnya di antara tujuan orang-orang Syiah dengan begitu banyak penyimpangan mereka ini adalah ta'tiluddin. Ingin meniadakan agama. Makna di balik semua penyimpangan dalam keyakinan mereka ini, enggak ada agama sebenarnya. Perhatikan. Lahiriahnya menunjukkan bahwa orang yang menciptakan mazhab Rafidhah ini bermaksud membatalkan dasar agama dan kenabian. Karena semuanya rusak sama mereka. Karena yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah adalah perkara gaib. Dan terkait dengan semua itu, kita percaya terhadap nukilan para ulama salaf dan kecerdasan para ulama dalam melihat dan menyimpulkannya. Banyak hal yang Nabi Muhammad SAW sampaikan itu perkara gaib. Dan banyak hal dari perkara-perkara tersebut kemudian diingkari. Apa kalau bukan kemudian ingin mengingkari Nabi Muhammadnya? SAW. Jadi tujuannya mengingkari agama. Ini hukum secara umum ya. Tapi kalau Anda bertemu secara individu, yang enggak bisa Anda katakan, kamu Syiah ya, kafir loh, enggak boleh. Enggak boleh. Bisa jadi belum sampai kepadanya dalil. Tapi secara umum, syariat rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, disebutkan dalam kitab Mu'i juga. Kita akan bahas suatu saat nanti. Ya, kalau mereka mengatakan mereka agama Syiah, selesai sudah urusan, enggak ribut kita. Enggak sibuk kemudian Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bikin karangan bantah mereka. Enggak, kenapa? Anda agama terpisah berarti. Tapi Anda mengatasnamakan Islam, ini yang bikin repot. Ini yang harus kemudian diluruskan. Karena Anda mengatasnamakan Islam. Dan Ulun sebutkan tadi di awal, orang-orang yang di kampung pun mengira mereka Islam sama kayak kita, padahal bukan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, Imam Ibnul Jauzi berkata, sikap ekstrim Rafidah dalam mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebabkan mereka membuat banyak hadis palsu yang amat banyak mengenai keutamaan Ali. Ya, karena kaum muslimin menerima sabda Nabi Muhammad kan, mereka harus bikin sabda. Karena kaum muslimin, landasan mereka firman Allah, sabda Nabi Muhammad, harus pakai sabda untuk menceritakan tentang keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun mayoritasnya justru menjelekkan dan menghina sahabat ini. Secara tidak langsung terkadang melecehkan. Sama juga dengan pujian mereka terkadang pada Nabi Muhammad di saat yang sama juga melecehkan. Nauzubillah. Aku sudah menyebutkan sebagiannya dalam kitab Al-Mawdu'at, karangan Imam Ibnu Jauzi yang lain. Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Saya enggak tahu, kayaknya sudah diterjemahkan juga itu al-maudhu'at. Contoh di antaranya bagaimana berlebihannya mereka dalam mencintai Ali bin Abi Thalib, perhatikan level berlebihannya. Di antara riwayat palsu tersebut adalah suatu ketika matahari tenggelam sementara Ali belum melaksanakan salat asar, maka matahari pun lalu dikembalikan tidak jadi terbenam agar Ali bin Abi Thalib menunaikan sholat itu. Ini mirip kayak Dono Kasino Indro. Iya. Ya kan sudah naik pesawatnya itu. Iya, Madonna itu. Madonna, turun pesawatnya. Atret lagi. Iya, salam. Kita percaya lagi. Aduh. Jamaah. Matahari pernah tertahan memang untuk satu nabi bernama Yusha. Ya, matahari pernah tertahan untuk terbenam untuk satu orang nabi saja, namanya Yusha. Dia sedang safar menuju satu kota, dan kalau kemudian dia kemalaman, itu berbahaya di perjalanan. Makanya siang Allah panjangkan untuk dia, hingga dia sampai tujuan baru tenggelam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, matahari tidak pernah ditahan untuk seorang siapapun kecuali untuk Yusha. Yusha bin Nun. Salah satu nabi yang namanya disebutkan di sabda, bukan di firman. Wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi Muhammad SAW, inna syamsa lam tuhbas illa liyusha layali sara ila baitil maqdis. Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk terbenam, kecuali hanya untuk Yusha. Di hari-hari atau di malam-malam ketika dia pergi ke Baitul Maqdis. Ya. Satu kejadian ini saja. Tapi inilah keyakinan Syiah. Jadi kala itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu belum melaksanakan salat asar. Dan ini cukup aneh untuk seorang sahabat sekali berali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kita sedang bicarakan adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun. Yang berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang wajib. Ini sampai terlambat gak sholat. Ya. Yang sunnah mereka lakukan di dinginnya kota Madinah. Mereka lakukan di atap. Di Madinah itu, Ulun pernah rasakan sampai 4 derajat sih. Teman-teman yang lain pernah merasakan sampai 0. Di bawah 0 saya gak pernah dengar sih. Tapi bisa sampai 0 Madinah itu. Dan Anda sholat di atap. Tentunya kita tahu perumahan di sana, enggak seperti kita. Ini betul-betul dak gitu ya. karena tidak ingin mengganggu keluarga yang sedang tidur, sholat di atas dengan dingin seperti itu. Sebagian kita AC 16 jagin, dinginnya masih dingin. Hanya 16 sudah hilang kekhusyuan, baru 16 coba dipasang 0. Masjid Imam Syafi'i misalnya masang AC sampai 0, mungkin pian pergi ke masjid pakaian lengkap, wah telinga pakai penutup yang orang berenang tuh, setu baju lapis 3, pakai kaos kaki, sarung tangan, pakai kupluk. Subhanallah. Kenapa? Dingin mana masih jajan. 0 derajat AC-nya. Keluar-keluar jenggot pian juga ada ininya. Ada bukan embun ya. Apa tuh yang jadi es batu yang kalau di kulkas jadi freezer tuh, wah lancip-lancip. Ke warung, nukar teh, cil, teh. Teh apa? Teh biasa, cil, pacul. Jadi es teh. Imbah sembahyang di mis. Aduh, sahabat radhiyallahu anhum ibadahnya dahsyat sekali. Hawa yang sangat dingin mereka bisa tahan. Subhanallah. Tidak melaksanakan sholat asar. Cukup mustahil bagi kita untuk seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun manusiawi sangat mungkin terlambat. Tapi kemudian belum sholat asar gimana? Sementara Ali belum melaksanakan sholat asar, maka matahari pun lalu dikembalikan dan tidak jadi terbenam agar Ali menunaikan sholat itu. Gimana kalau waktu itu ada orang yang puasa sunnah? Sorry, ini kan agama error ya. Kita bahas pakai canda lah. Makin aneh. Sudah buka mana? Sudah buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Robi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuntung makan sedelo. Nah, tarang pula. Batal kita ya. Aduh, pengajian apa ini? Ya Allah. Ya, segera kita tutuplah sebelum makin layau saya ya. Liar saya contohnya. Kita tutup. Dari sisi riwayat, hadis ini maudhu atau palsu. Karena tidak diriwayatkan oleh satu pun perawi fiqh atau terpercaya. Salah satu di antara syarat hadis itu sahih. Sedangkan dari sisi makna, setelah matahari tenggelam berarti waktu sholat telah habis. Dan kembalinya ia adalah waktu yang baru. Waktu pada hakikatnya tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa. Memutar balik, waktu tidak bisa. Artinya waktunya misalnya terjadi pada kita. Karena sesuatu dan hal. Terlewatkan dari suatu sholat misalnya. Entah Anda tertidur, entah Anda lupa, ya ganti. Jangan mataharinya minta dikembalikan. Ganti. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kita sedang berbicara di zaman jauh setelah Ali bin Abi Thalib dong. Hadis itu pasti sudah tersebar luas. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari suatu salat, hendaknya dia salat ketika dia ingat. Kenapa? Waktunya sudah habis, waktunya sudah lewat. Ini untuk orang yang tidak sengaja tertidur, kelelahankah atau lupa, sangat mungkin terjadi. Pian kalau biasa salat on time. Kemudian di satu waktu, secara tidak sengaja, pian lewatkan waktu itu, pian bisa lupa. Contoh, pian biasa on time, sholat 5 waktu. Kemudian sebelum zuhur, kurang lebih 1/2 jam, Anda terhalangi sesuatu dan sangat urgent, di mana Anda mungkin harus bawa orang ke rumah sakit, ke IGD, lengkap. Pokoknya Anda sedang tolong orang. Waktu lewat. Sampai asar mungkin Anda lupa. Kenapa? Anda biasa on time. Begitu kemudian waktu itu terlewat akan kejadian tertentu, lupa kita misalnya, apalagi Anda malah petugas medis, mendapatkan orang harus tolong segera. Itu bisa lupa, ingatnya mungkin besok, malam atau mungkin, astagfirullah, kemarin saya belum sholat. Nah itu, langsung ganti ketika dia ingat, kata Nabi Muhammad SAW. Karena waktu tidak bisa diulangi. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, contoh yang lain, kita akhiri dengan contoh terakhir ini. Mereka juga membuat hadis palsu lainnya bahwasanya Fatimah mandi lalu meninggal dunia. Dan diyakini bahwa istri Ali ini berwasiat bahwa mandi tersebut sudah mencukupinya, yakni dari mandi jenazah. Jadi kada usah dimandikan jenazah lagi, tadi sudah mandi, mati ya. Aneh-aneh ya. Wasiat Fatimah yang aneh untuk suaminya tentunya. Agama yang aneh ya. Dari sisi riwayat, ini termasuk kedustaan. Adapun dari sisi makna, ini menunjukkan akan dangkalnya pemahaman agama. Karena, tapi jamaah, mereka punya ulama, mereka bahkan punya ahli hadis, untuk bikin yang begini-begini harus ada ilmunya. Harus ada orang-orang yang cerdas yang membikinnya hingga nanti kemudian bisa mengelabui orang. Ulun punya beberapa kitab rujukan Syiah. Di rumah itu satu rak khusus, itu buku Syiah semuanya. 5-6 kitab yakni kitab induk mereka. Puluhan jilid saya punya itu. Atas donasi sebagian ikhwah, terima kasih. Kayaknya sebagian ustaz juga dia belikan, alhamdulillah. Karena kita harus punya itu, buku aslinya. Itu kalau bukan orang yang cerdas, enggak bisa bikin sebanyak itu. Mereka punya kitab tafsir, mereka punya kitab fikih. Tapi isinya mendustai. Tapi isinya untuk mengelabui. Yang bodoh yang hanya bisa dikelabui. Itulah tugas kita, itulah kenapa semua kita belajar. Wallahu a'lam bishawab. Karena mandi jenazah tidak lain disebabkan karena terjadi kematian. Lantas bagaimana dia dapat tercukupi atau tergantikan dengan mandi sebelumnya? Karena sebelum meninggal, mandi. Jadi mandi itu sudah mandi jenazah. Dari mana asal-usulnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan fikih. InsyaAllah kita akan sebutkan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Sebagian di antara perkataan orang-orang Syiah tentang akidah atau keyakinan mereka. Tanggal berapa ini? Ada pertanyaan? Wah, yang pendek-pendek aja. Jangan panjang-panjang. Iya. Karena antum tahu kalau pertanyaan panjang per paragraf kan ana ngejokes, enggak selesai-selesai nanti. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang-orang Syiah juga ahli ibadah termasuk baca Al-Qur'an? Tidak ya, karena Al-Qur'an yang kita miliki mereka katakan itu enggak lengkap. Gimana mereka membacanya? Jadi di antara keyakinan Syiah dan ini di antara keyakinan besar mereka tentang Al-Qur'an yang kita miliki sekarang. Mereka katakan itu belum lengkap. Nauzubillah. Itu salah satu di antara 5 kesalahan Syiah yang paling utama tentang Al-Qur'an. Gimana mereka membacanya? Kecuali mereka membacanya untuk mengelabui kaum muslimin. Ya, supaya dikira ahlus sunnah. Wah, baca ajuan. Padahal kada jelas. Karena itu kita handphone. Wah, berita corona sekalinya. Wallah alam bisawab ya. Apa udah masuk ya? Tadi ulun bilang berita, sudah masuk ya. 2 orang positif kena ya di Indonesia. Banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah Allah tentukan tugas kita. Yani bertawakal dan sebelumnya menjalankan sebabnya. Iya. Dan sudah banyak trik, tips dari para dokter, ahli medis bagaimana supaya kita terhindar. Di antaranya tentunya fisik yang sehat ya. Karena dia akan kena untuk yang fisiknya lemah, imunnya lemah. Dan tidak tertular disebutkan karena udara. Dia dengan sentuhan, mesti dengan sentuhan. Wallahu alam bisa. Maka penggunaan masker untuk orang yang sehat gak berguna kata para dokter. Apalagi Anda pakai masker bengkoang. Wah gak berguna. Napa biar jauh? Biar kada kena virus corona ya. Ya Allah. Masker spirulina. Ya Mas Dadi. Julak ulun, julak itu apa? Paman. Paman. Julak ulun yang lakian tadi siang meninggal di kampung ini ulun John. Karena ulun kada bisa datang karena terbatas uang dan waktu. Julak bini minta sholat hadiah dari ulun di Banjar. Apa itu sholat hadiah? Apa hukumnya? Mungkin maksudnya sholat goib. Tapi tidak perlu. Karena ketika paman pian di kampung sudah disolatkan, selesai. Kan namanya sholat fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Sebab kewajiban jika sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, gugur hukumnya untuk yang lain. Kecuali orang-orang khusus, orang-orang ternama, orang-orang ulama yang sumbangsihnya luar biasa mungkin untuk agama, kita sholat goib. Tanpa mengecilkan paman antum, tentunya paman antum mungkin standar seperti kita kan. Ya, maka tidak perlu. Ketika sebagian kaum muslimin sudah melakukannya di sana, maka cukup untuk paman Anda sudah disolatkan. Dulu ketika di Madinah kita sholat goib untuk Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Alhamdulillah saya ikut. Ya, karena apa? Ulama. Nabi Muhammad tidak melakukannya kecuali untuk Najasyi. Riwayat tentang salat gaib hanya ketika Nabi Muhammad menyolatkan tokoh. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Anu tete kawan ulun tete di Jawa tokoh juga apa YouTuber ya malah ini. Enggak usah ya, fardhu kifayah. Semoga dilapangkan kuburannya untuk paman antum. Amin ya rabbal alamin. Diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana para akhwat mengawali shaf salat di belakang imam? Di mana posisinya? Bagaimana para akhwat mengawali shaf salat di belakang imam? Di mana posisinya? Ini imamnya laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki ya, Anda tetap di belakangnya, tengah. Kata Nabi Muhammad, wasitul imam itu perintah umum. Jadikan imam itu di tengah. Wasitul imam, jadikan imam itu di tengah. Anda masuk nih untuk laki-laki dulu ya. Anda masuk. Kemudian Anda sudah ukur. Wah, di kanan ada 5, di kiri ada 4, maka Anda ke kiri. Jadikan imam selalu di tengah. Tentunya di kiri misalnya 6, di kanan masih 5. Anda ke kanan. Kalau semuanya kanan-kiri lengkap, imamnya suruh mundur. Anda jadi imam ya. Canda. Jadi Anda harus jadikan imam di tengah. Kurang kiri, Anda ke kiri. Kurang kanan, Anda ke kanan. Begitulah harusnya kita mengisi shaf. Terkadang untuk di masjid juga ini terjadi beberapa hal seperti ini. Sebagian jamaah sudah di kanan full, karena mungkin sama pintu lebih dekat, mereka akan duduk, padahal kiri masih timpang, kadang-kadang timpang. Maka harusnya ke kiri. Wasitul imam, jadikan imam itu di tengah selalu. Jadi Anda mengisinya itu harus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika imamnya laki-laki, ya maka tetap Anda di belakangnya. Dan jadikan imam di tengah. Perintah itu, kalau umum, maka laki-laki perempuan sama. Kecuali makmumnya adalah kemudian perempuan semua, maka perintah wasitul imam tetap, tapi tentunya sebaris. Perempuan jika berjamaah, imamnya di tengah, sebaris. Imamnya di tengah. Maka tetap kanan kirinya, tetap. Jadikan imam di tengah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tolong beri nasihat kepada teman saya yang masih sering chit-chat dengan lawan jenis. Contohnya di WA dan IG. Kalau misalnya, ya nih chatnya sesuatu yang sangat penting, tapi kalau chit-chat, konotasinya adalah ngalor ngidul ya. Tapi kalau yang penting misalnya, sesuatu yang harus ditanyakan, maka seperlunya no problem, boleh. Tanya, dapat jawaban, selesai. Tanya, dapat jawaban, selesai. Sebagian ikhwah misalnya, belum pernah dapat pertanyaan, dia harus menghubungi calon suaminya untuk rencana pernikahan mereka. Silahkan. Tapi seperlunya saja. Begitu juga si ikhwannya. Seperlunya saja. Jangan sampai kemudian belalar. Karena syaitan pasti akan masuk di sela-selanya. Jangan. Tapi jika tidak ada keperluan, maka memang lebih baik untuk tidak melakukannya. Terkadang kita itu diundang di grup-grup nyampur. Waduh, gak enak juga sebenarnya. Sekalipun misalnya ada grup reuni, ya kumpulkan laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Yang jadi masalah di antara laki-laki, ada yang suka laki-laki. Waduh, repot juga ya. Kok nambah? Okay. Jadi seperlunya, boleh. Tapi jika tidak, gak usah. Lebih aman, lebih baik. Kayak ulun misalnya. Gak perlu. Yang nanya, ikhwan akhwat semuanya. Ya jawabin. Walaupun terkadang juga terlambat. 2 hari baru kejawab, 3 hari baru kejawab. Ada yang 1 minggu saya baru jawab dulu. Banyak banget pertanyaan. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ada nada miring gitu ya, atau ada komen yang memicu untuk berdebat, saya abaikan semua. Kenapa? Lebih baik saya jawabin pertanyaan yang banyak itu. Daripada ngabisin waktu, tenaga, pikiran untuk orang-orang yang punyanya cuma handphone. Artinya dia punya handphone tapi sukanya bikin ngerecokin orang. Kita ada masjid yang kita pikirkan, ada yayasan kemudian membawahi SD, ada yayasan membawahi Rifkon, ada yayasan membawahi intro, ada yayasan membawahi intan ilmu. Banyak. Ente punya handphone doang. Kemudian ngerecokin orang, maka kita abaikan. Teman-teman juga ketika tat komunika atau Nggak usah abaikan. Ujung-ujungnya kadang-kadang saya blok. Ngapain? Ngabis-ngabisin waktu. Kenapa? Ya dia punyanya cuma handphone. Nggak ada kerjaan lain. Ngerecokin sana-sini. Selalu komen. Komennya tuh pancingan untuk berdebat sebenarnya. Nggak usah lah. Karena kadang-kadang orang itu komen, caption nggak baca. Kadang-kadang sudah ada di captionnya. Kenapa Anda nggak baca? Kadang-kadang sudah ada di picnya. Kenapa Anda nggak baca? Asal komen aja. Apalagi kadang-kadang yang kita posting apa, komennya menjual peninggi badan. Waduh. Berjualan taruhnya. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Itu mending dibandingkan yang ngajak-ngajak debat. Nggak usah lah. Kenapa? Pikiran kita banyak. Yang kita pikirkan banyak. Anda cuma punya handphone. Kita punya banyak hal yang harus kita pikirkan untuk dakwah ini. Maka abaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak tadi misalnya, ada akhwat, dia posting sesuatu berkaitan dengan acara kemarin dan kemarinnya lagi. Dan kemudian banyak komen macam-macam. Hapus mbak, saya bilang. Dakwah kita sudah berat. Dakwah kita sudah berat. Di 2020 kita rencanakan banyak ustadz yang kita akan undang. Jangan sampai karena postingan Anda mengganggu rencana kita 1 tahun. Hapus saja. Ngapain debat-debat? Apalagi misalnya ada postingan nyeleneh gitu ya, kemudian ulun kah di tag-nya, Ustaz Ahmad kah di tag-nya, ngapain, percuma. Nyiapin materi untuk pengajian saja, kadang-kadang menghabiskan waktu. Sehari, kadang-kadang 2. Kadang-kadang sehari 3. Walaupun kalah. Nah, Mama Dedek sehari 4. Walaupun sangat tidak wajar, tapi itu kan cuma weekend. Kadang-kadang sehari bisa 4. Ya, Pan, ya? Sehari bisa 4. Sangat tidak wajar untuk membagi waktu untuk belajarnya. Untuk 4 materi. Tapi kita jalani karena itu cuman pekanan di akhir bulan ya. Tapi setiap harinya paling 1 cukup lah. Tapi kan tetap dengan pemikiran. Harus buka literatur sana sini juga. Kalau kemudian kita di sini mikirin semua orang yang mencaci maki, ya habis waktu. Tapi saya semangati mbak itu. Tetap posting dakwah. Silahkan. Posting akidah. Posting tauhid. Jangan posting yang kemudian yakni memantik yakni kemarahan orang. Apalagi Anda enggak bisa jawab. Anda ketika enggak bisa jawab kemudian kita yang di-tag. Apaan? Ya. Mungkin kalau Ustaz Ahmad mending Anda tag saya stres. Dan saya punya keluhan jantung. Bisa ngos-ngosan. Baca itu saya ya sesuatu yang mengharuskan ada permainan emosi, jantung itu bikin sesak. Ulun dapat berita bahagia saja sesak karena emosi. Emosi itu bisa kebahagiaan, bisa kesedihan. Jadi enggak boleh terlalu bahagia, enggak boleh juga sedih. Karena jantungnya memompanya lebih kencang padahal alurannya mampet. Makanya saya main aman. Ah, saya abaikan apa? Mendingan baca. Ini banyak banget belum dibaca nih. Jadi lebih memanfaatkan waktu ya. Apa hukumnya? Apabila seseorang itu memberi gelaran atau memanggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah, minta penjelasan tentang munculnya penisbatan gelaran tersebut. Kadang-kadang ada setengah, kadang-kadang ada sesetengah, kadang-kadang ada sesetengah asatidah. Apa maksudnya sesetengah? Bahasa apa ini? Kadang-kadang ada sesetengah asatidah yang memberi gelaran tersebut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mohon pencerahan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Penggunaan Sayyidina harusnya mubah ya. Karena dia artinya adalah tuan. Ya, Nabi Muhammad pun ketika memanggil seorang tuan atau pimpinan dari kabilah tertentu, beliau menyebutkan, mana Sayyid kalian? Pimpinannya mana? Perkara yang mubah basicnya. Karena intinya adalah sikap kita kepada Ali berlebihan atau tidak. Keyakinan kita terhadap Ali, ini berlebihan atau tidak. Itu intinya. Kalau panggilan, harusnya mubah. No problem. Karamallahu wajhah identik memang orang-orang Syiah yang menggunakannya. Walaupun ini ada khilaf di kalangan para ulama. Karena keutamaan Ali, bahkan diperdebatkan antara dia atau Uthman yang lebih utama. Saking seperti itunya, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Hingga kemudian ada yang menyebutkan, menyematkan gelar karramallahu wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Dia disebutkan lebih utama dibandingkan Uthman. Karena dari Nabi Muhammad, pujiannya terlalu banyak untuk Ali bin Abi Thalib. dia sahabat plus dia ahlul bait. Itulah di antara yang memberatkan kenapa dia lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan karramallahu wajha, identik dengan orang Syiah yang lebih banyak menggunakannya. Cuman khilaf ya. Tapi untuk sayyidina hukumnya mubah basicnya. Tapi kalau untuk Nabi kita Muhammad kita tambahkan sayyidina di luar perkara salat boleh. Dia sayyidul anbiya war rusul, paling berhak beliau menggelar memiliki gelar itu. Sayyid pemimpinnya semua nabi dan rasul. Tapi kalau dalam salat ya kita baca yang beliau ajarkan, jangan tambahi sayyidina. Ketika anda tahiyat sebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa sayyidina, karena seperti itulah yang beliau ajarkan. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan ya untuk orang yang misalnya tidak bisa merubah dhamir, merubah kata ganti dari dia laki-laki menjadi dia dua orang laki-laki, menjadi mereka laki-laki menjadi satu orang perempuan, dia dua orang perempuan, mereka perempuan ketika salat jenazah, orang dia enggak bisa. Orang dia enggak belajar sharaf, enggak belajar nahu juga, lebih tepatnya sharaf. Salah satu bagian dari pelajaran bahasa Arab. Perubahan kata. Tapi dia ketika salat dia bisanya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu. Itu kan domir untuk seorang laki-laki. Sedangkan yang meninggal perempuan. Sedangkan yang meninggal dua orang laki-laki. Sedangkan yang meninggal misalnya banyak. Dia cuma bisanya Allah maghfir. Di takbiran ketiga. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu. Boleh, boleh. Itu yang dia bisa. Karena Islam itu mudah. Bagaimana kemudian semua orang diharuskan bisa merubah domir. Yang ada anda baru mulai merubah dhamir, Allah maghfir laha, Allahu Akbar. Ya imam sudah takbir lagi, anda enggak sempat. Iya. Mam, kelagu, kegancawa, kelakasan mama. Ya, kulangi lagi. Ya, yang anda bisa. Fokus dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Karena dhamir disebutkan kembali ke mayit. Mayit, umum. Allah Nabi Muhammad, laki-laki itu perempuan. Ini terakhir ya. Barakallahu fiikum wa fiikum barakallahu. Saya ingin ya, ada seorang hamba Allah yang memiliki kakak sepupu yang transgender. Aduh musibah ini. Dulu dia adalah seorang laki-laki dan sekarang menjadi perempuan. Menjadi perempuan kalau kena air, itu ranma setengah ya. Yang ketawa sedikit, berarti banyak yang tidak tahu kartun itu ya. Kartun jorok banget ya. Saya pernah ya 1-2 kali lah, habis itu enggak lagi ya, walaupun dulu sering di setel ya. Wah, ini kartun buat orang dewasa, di setelnya Ahad pagi, tapi alhamdulillah sudah hilang ya. Anda enggak perlu cari di YouTube, enggak usah. Jangan. Dia kalau kena air panas jadi perempuan. Tapi Anda kayaknya akan buka habis ya. Jangan ya. Ranma setengah ya. Setengah laki-laki, setengah perempuan. Secara tidak langsung mengajarkan hal yang buruk sebenarnya. Karena jadi binian, apalagi kayaknya tuh. Mah, ya Allah. Ini tua-tua semua di ruang streaming pada paham ya. Dan sekarang menjadi perempuan. Seperti yang kita ketahui, di dalam Islam sepupu laki-laki berarti bukan mahram. Apakah ketika berubah menjadi perempuan, oh bagus tuh kayaknya. Baru kepikiran saya, bagus. Ya. Bukan bagus proses dia ya, pertanyaannya bagus. Sama kayak yang kemarin ya, ini penjara laki-laki apa perempuan? Paham. Apakah ketika berubah menjadi perempuan, dia bisa menjadi mahram hamba Allah tadi? Mohon penjelasan. Iya. Allah alam bisa. Ya ini kalau misalnya, ya ini dia aslinya laki-laki dan berubah, ya tetap laki-laki sebenarnya. Lain dengan khunthal muskil. Orang yang terlahir dengan dua kelamin. Orang yang terlahir dengan dua kelamin. Maka akan dihitungkan laki perempuannya dengan paling sering mana digunakan. Yani ketika dia buang air kecil. Ketika perempuan, maka dia perempuan. Ketika laki-laki, maka dia. Maka salah satu hal dihilangkan. Itu khunsal mutlak. Kenapa dibahas? Karena itu berkaitan dengan ilmu waris. Gimana ketika dia terlahir, dia kelaminnya dua. Bapaknya mati. Hitungannya laki-laki apa perempuan? Nah itu. Ilmu waris. Hubungannya ke ilmu waris. Dia dapat bagian perempuan apa laki-laki? Karena kelaminnya dua. Wallahu a'lam bissawab. Kalau Ipan bininya dua? Mantap. Wallahu a'lam bissawab. Hadir. Sorry. Bininya Ipan hadir, sorry. Ya dia tetap laki-laki. Wallahu a'lam bissawab. Dia tetap laki-laki. Jadi tetap bukan mahram ya. Apalagi misalnya transgendernya belum sampai ganti kelamin. Waduh, nanti laki-lakinya keluar aslinya ya. Wallahualam bisa. Namanya siapa? Jesse. Ya. Begitu Anda kelihatan orang sedikit, wah Anda. Orangnya asli lakian. Siapa ya? Mun Jesse. Lho. Joko kah selanjutnya. Sorry, Mas Joko. Sorry. Tetap laki-laki. Wallahualam. Dia tetap laki-laki. Tetap bukan mahram. Apalagi dia adalah transgender hanya tampilan. Belum sampai level ganti kelamin. Wallahualam bisa. Dan itu penyakit tentunya, yang namanya penyakit tentunya bisa disembuhkan. Asal ke dokter yang tepat. Bukan kemudian konsultasi dengan orang yang sejenis, maka gak akan sembuh. Gak akan sembuh. Kenapa ulun tahu ini penyakit? Karena ada yang sembuh. Kemudian dia yakni menikah, dia punya laki-laki dia. Jadi memang pilihan. Tidak ada kemudian, kain ipang sudah Tuhan menghendaki. Enggak, Anda bisa milih. Anda bisa memilihnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.